Bagaimana caranya kita menyikapi secara damai dan ikhlas terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita ini dalam satu perkumpulan yang mereka nampak diam di depan tapi membicarakan tentang kita. Maaf sebentar tadi terhilang. Oke. Di belakang, walaupun kita tetap berbuat baik pada mereka, tapi tetap kadang masih ada perasaan sedih, tidak nyaman. Ya, Ibu, kalau sudah orang yang berkumpul dan kemudian membicarakan kita, ya, itu sudah di luar kendali kita. Makanya Tuhan tadi kasih tahu, jangan terlalu berduka. Memang kita kesel, memang kita sedih, tapi jangan terlalu berduka. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berduka, kita depresi nanti. Dan itu merugikan diri kita. Ya, nah. Tapi Bu Aisyah, dia ngomongin saya terus, bahkan kadang-kadang menghasut, memfitnah, dan sebagainya. Tenang aja Ibu. Ini saya mau buka slide boleh ya, sebentar ya. Depan, belakang, ya, kanan, kiri. Ini bentuknya gelombang. Kalau ada orang-orang, kita sudah maafkan dia, masih juga memfitnah atau ngegosipin. Tenang Bu, dia bisa berbalik pada dirinya. Kan ini kalau yang namanya fitnah, gosip, gibah kan di belakang kita ya. Disangkanya kalimat-kalimat itu tidak berenergi, berenergi. Tapi dia akan pada saat ngomongin kita dan kita tidak terstimulasi atau tidak terpancing juga marah sama dia. Dan itu fitnah, maka ini terpental. Tung, berbalik padanya. Maka kalau ada orang ibu-ibu yang ngomongin kita, ya maaf ya misalnya paling ekstrim gitu ya. Alah, ya suaminya itu ya. Dia enggak amanah itu dia. Uang negara. Omongannya gitu ya. Kita tetap tenang, kita istighfar, maka omongan si ibu itu berbalik, maka suaminya ibu itu yang akan seperti itu. Inilah makanya semua agama melarang kita memfitnah, menggibah, menggosip karena berbalik pada diri kita yang ngomongin gitu. Yang penting orang yang difitnah, orang yang digosipin, gibah itu tidak terpancing. Karena kalau terpancing, kita juga kesel sama orang itu, nanti berbalik lagi sama kita. Karena kita ada magnet di jantung kita. Makanya setiap kita dengar, istighfar. Atau mungkin gak dengar, kita lihat wajah orang itu, kayaknya omongin kita istighfar lagi. Untuk kita perkuat tameng ini. Atau ada orang yang ngasih tahu kita, jeng-jeng. Ibu itu bilangin gitu, oh iya ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ah, kita tahu. Bagus lagi kita doakan, ya mudah-mudahan dia diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga nanti dia sadar bahwa dia ngomongnya salah. Artinya Ibu, ya kejahatan dibalas kebaikan itu menguntungkan diri kita, itulah makanya agama suruh kita begitu. Cuman kalau kita gak tahu, kita bilang apa? Enak aja, dia udah injak-injak kita, kita suruh baik. Karena kita gak tahu bahwa ya alam semesta diciptakan Tuhan, ada gelombang yang ya menolong kita ini. Ada gelombang yang mentaming kita. Itu karena gak tahu saja. Tapi kalau sudah tahu, alhamdulillah, enaknya hidup ini. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Arina, ya, Arina Ardiansa, di masa pandemi di mana semua kegiatan serba terbatas, kerap kali tiba-tiba muncul rasa tidak semangat. Nah, seperti tidak ada motivasi, apapun untuk berkegiatan maunya memotivasi diri sendiri. Terkadang mesti berusaha mengalihkan pikiran dan mencari kesenangan perasaan tersebut tidak hilang. Di fase mana kita berada kalau sedang mengalami hal ini? Cara apa yang tepat untuk kembali bersemangat, Bu? Begitu, Bu. Itu berarti di apati. Yang frekuensinya cuma 50 Hz. Itu keluar kamar aja udah malas, Bu. Maunya tiduran. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka ikuti dulu tubuh kita. Berarti ada sesuatu yang harus memang istirahat sebentar. Terkadang kita tambah turun frekuensinya dikala kita juga tiba-tiba demam. Entah karena influenza atau karena ya kalau kita ada orang di mana pori-porinya itu sensitif. Dia keluar rumah sebentar aja, angin yang membawa debu itu masuk di mata, di hidung, apa udah bisa influenza, apalagi yang alergi. Ada rinitis kah, ada asma kah. Bahkan bukan hanya debu yang membawa virus dan sebagainya. Kesedihan orang di sekitar rumah kita, yang kita lewati dia, itu bisa keserap di badan kita. Itu yang bikin kita melorot frekuensi kita, capek. Makanya disupportnya dengan istirahat, minum, ya, itu yang paling penting. Makan kadang males. Apalagi kalau ada virus. Kalau ibu misalnya sedang influenza, kah, bahkan juga kena COVID. Cuman maunya tidur aja sama minum, ikuti. Karena itu tubuh maunya kayak gitu. Jangan paksa makan. Karena kalau di awal-awal virus, bakteri, parasit ada di dalam tubuh kita dan kita terlalu banyak makan, dia dapat makanan. Si virus, bakteri, parasitnya ini dapat makanan. Orang-orang kan suruh bilang, ayo makan yang banyak, nanti dulu. Karena virus ini, ya, itu bagaikan benalu. Kalau di awal-awal sakit, dia masuk di tubuh kita dan kita ya maksa makan dan banyak makan, sebetulnya badan lagi belum mau, ini diambil oleh virus, makanya dia berjaya. Ikutin aja tubuh kita, maunya tidur sama minum, udah itu aja. Minum itu untuk mengeluarkan energi, membangkitkan ya polarisasi tadi agar ya energi kita naik gitu. Tidurlah. Tapi kan harus minum obat Bu Aisyah. Iya, tapi gak usah makan yang berat-berat banget. Apa sih biskuit kah gitu. Atau kalau memang ada sakit mahnya, ya minum aja obat lambung aja dulu. Nanti ada di hari-hari kita sudah mulai enak makan. Mungkin hari ketiga, keempat, nah barulah makan. Supaya si virus bakteri itu tidak banyak menyerap. Dia sudah mulai mati karena ada imunitas tubuh. Ada antibody, dia sudah mulai mati. Jadi di hari ketiga, keempat dia gak perlu makan kan. Dan memang butuh waktu. Ya, tadi kan pertanyaannya adalah saya sudah begini, tapi masih lemas, udah cari kesenangan, masih gak enak, udah gak apa-apa. Sadar aja bahwa kita butuh waktu 3-4 hari, atau yang seminggu malah. Ya, nah saya biasanya kalau udah kayak gitu, macam-macam lah yang saya untung ada era digital ya, macam-macam yang saya lihat itu. Mulai yang tadinya gak pernah merhatiin bagaimana cara bercocok tanam, tutorialnya saya lihat gitu. Itu tuh. Cari gitu, yang tadinya ya nggak suka lihat apa ya cara orang bikin rumah kan sekarang tutorial kan ada ya lihat itu gitu ya, tapi harus ingat kalau lagi sedih kayak gitu apati ya pantang nonton film sinetron yang isinya kesedihan itu makin turun ya. Nonton aja yang lucu-lucu Bu, misalnya komika Tom and Jerry atau apa ya, Mr. Bean, itu juga cara semuanya untuk naikkan level, tapi harus tahu bahwa butuh waktu. Ya, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik Ibu, mungkin dua lagi boleh ya Bu, abis itu kita boleh. Boleh. Jadi ini tadi kan individu ya Bu, nah ini bagaimana menghadapi orang tua. Nah bagaimana Bu Aisyah menghadapi orang tua yang selalu ingat kesalahan orang lain terhadap keluarga. Udah diingatkan, gak usah diingat mah, biar lempeng. Nanti diulangin lagi, diceritakan lagi sampai ke cucu-cucu. Nah, gimana menghadapinya Bu Ustazah dari ibu kita PIC Pekanbaru? Doain ya. Jadi ustazah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu. Orang tua gini Bu. Umur kita nih 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, apalagi perempuan, bisa jadi waktu muda ada tekanan-tekanan, itu emang harus diomongin. Karena perempuan itu harus diomongin. Justru waktu dia ngomongin, itu yang membuat lepas. Sehingga dia naik lagi ke zona ikhlas. Tapi diulang-ulang Bu Aisyah, kan tadi kita udah belajar perempuan ahli sejarah. Diomongin lagi, gak apa-apa juga. Apalagi nih ibu kita. Apalagi makin kita makin tua kan, ya proses kita adalah handle feelingnya kayak anak kecil. Anak kecil kan gitu. Dia tidak timbang-timbang, pokoknya diceritain aja. Itu justru membantu dia untuk sehat, lahir batin. Kalau perlu sampaikan sama Bu, ya kalau gak mau misalnya aibnya ibu kita ini kemana-mana, Ibu kalau mau cerita, cerita sama aku aja ya. Tapi kalau nanti ibu kita cerita sama diri kita, dengerin. Gak usah kasih nasihat, perempuan tuh gak butuh nasihat. kalau perlu memvalidasi emosinya. Oh gitu ya. Oh jadi ibu waktu itu sedih banget ya. Nah, terutama biasanya ibu-ibu itu yang udah mulai usia itu, ya kalau misalnya dia sedihnya karena suami dia, bapakmu itu dulu. Oh gitu ya bu. Oh gitu. Oh jadi ibu kesel sama bapak saat itu ya. Itu namanya memvalidasi. Agar kita keluarkan dia. Energi kemarahannya, kesedihannya yang. Karena buat perempuan, abis ngomong, udah naik level emosi, udah acceptance lagi. Dan gak perlu solusi. Gak perlu juga kita bilang, jangan ngomong gitu bu. Jangan ngomong gitu, gak perlu. Justru jadikan kita seorang terapi saat itu. Menterapi orang tua kita. Karena apa? Setelah itu dia juga udah ikhlas lagi kok. Nggak usah dinasehatin, bu ikhlas, biar gimana pun itu kan suami ibu, ayah dari kita-kita. Nggak usah diomongin gitu, ibu-ibu kalau udah ngomong, udah naik ikhlas lagi. Makanya kalau dinasehatin, ibu itu marah. Iya, aku ikhlas. Gitu. Dalam hati kita ya, begitulah perempuan gitu. Ikhlas tapi diomongin, justru itu dengan dia ngomongin, maka dia naik levelnya. Inilah makanya ya WHO membuat kampanye mencanangkan perempuan supaya tidak depresi. Apa kampanyenya? Let's talk. Ayo bicara. Kalau sama bicara sama orang nanti tidak amanah orang itu, makanya kita cari orang yang amanah sahabat kita. Makanya kalau nggak ada juga kita cari tenaga profesional untuk mendengarkan. Karena tenaga profesional itu tahu cara mendengarkan. Dengerin aja. Kenapa? Karena buat perempuan, dia ngomong itu, dia menasihati dirinya. Gitu. Ya, jadi gak apa. Sehingga, sehingga insya Allah satu ketika memang sudah umurnya orang tua kita, dia pergi dengan sebuah ketenangan. Ya. Kan Bu Aisyah bilang tadi kalau dia kesel-kesel-kesel terus, nanti ya sinyal itu ke orang itu. Iya, tapi kan lambat. Justru dengan cepat ya, kita temani dia, keselnya cepat banget keluar, kita tampung, enggak kita tahan-tahan. Berikutnya adalah dia memaafkan. Ya sih, tapi sebetulnya bapakmu tuh baik. Udah diomongin semua kelemahannya, habis itu sebetulnya bapakmu itu baik. Baik sekali. Nah, itu yang pergi nanti ke bapak. Entah bapak itu masih ada kah atau sudah meninggal, itu yang pergi. Itulah mengapa kita cepat-cepat tampung. Tapi kalau cara kita menemaninya, jangan gitu bu, jangan gitu bu, jangan gitu bu, itu malah dia tahan-tahan. Itu yang pergi. Karena gak cepat dilepasin. Kan kita ngomong itu, omongan kita kan tadi ketarik ke tanah kan? Tarik ke tanah gitu. Nah jadi inilah salah satu berbakti pada orang tua adalah menemani dia cerita. Itulah berbakti pada orang tua. Satu saat kita yang begitu, anak kita juga menemani. Tapi kalau orang tua kita curhat, kita marahin orang tua, anak kita dengar, waktu kita seperti itu, kita dimarahin anak kita. Ya? Iya. Barangkali juga orang tua suka mengulang berkali-kali ya Bu, sabar aja. Harus, apalagi perempuan, jangankan kita tua perempuan, kita masih muda aja kita ulang berkali-kali, apalagi soal suami. Makanya saya bilang sama suami, ayah-ayah, maaf ya, ini ahli sejarah. Pokoknya denger aja, abis udah ngomong ini udah enak lagi kok perasaan aku. Udah gitu